dekat. Aku lupa daratan, beritnya aku lalui kemelut yang panjang. Hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih, walau madu bagiku tapi hempedu bagimu. Terkadang harus terima suratan darimu.